hadis bima dzakarnahu wallahu alam. Maka hadis-hadis ini semuanya digabungkan, dikompromikan dengan cara makna yang disebutkan tadi. Yaitu kalau seandainya penyesalan itu atas hilangnya kesempatan urusan agama atau kemaslahatan syariat, maka boleh kita pakai. Ya. Tapi kalau sudah berurusan dengan takdir ya, atau urusan dunia, maka itu tidak boleh. Ya, mungkin ada orang mengatakan terjadi ya, sakit anaknya karena gara-gara minum makanan, minum jajanan. Lalu juga kalaulah anak ambo tidak belanja tadi tidak sakit mereka tu. Nah, ini tak boleh. Inilah yang akan membuka amal syaitan. Fa inna lau taftahu amal syaitan. Baik. Kaum muslimin yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang hadis berikutnya. Haddatsana Muhammad bin Hatim qala haddatsana Bahz qala haddatsana Wuhaib qala haddatsana Abdullah ibn Tawus an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha ahallat bi umratin faqadimat wa lam tatuf bil bait hatta hadat fanasakat al manasik kullaha waqad ahallat bil hajj. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفر يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى تنعيم فاعتمرت بعد الحج. Dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan dia bahwasanya dia telah berihram dengan umrah. Ketika sampai di Mekah dia belum tawaf di Ka'bah sampai dia haid, ada datang haid, dan dia melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, dan beliau berihram dengan haji pada hari selesai melaksanakan kegiatan di Mina, ini hari keberangkatan. Kata Nabi SAW, yasa'uki tawafuki lihajjiki wa umratiki fa'abat. Tawaf yang kau kerjakan ini sudah mencakup untuk haji dan umrah. Lalu dia enggan, enggak mau dia. Lalu Nabi mengutusnya bersama Abdurrahman ke Tan'im, lalu dia berumrah setelah haji. Dalam hadis yang berikutnya, wa haddatsani Hasan ibn Ali al-Hulwani qala haddatsana Zaid bin Hubab قال حدثني إبراهيم بن نافع قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بصرف فتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك عن حجك وعمرتك. Dengan sanadnya kepada Aisyah, dia mengatakan datang haidnya di Sarif, berarti sebelum masuk Mekah sudah datang haidnya. Lalu dia suci di Arafah. Lalu Nabi mengatakan kepadanya, tawafmu antara Safa dan Marwah itu sudah mencukupkanmu untuk hajimu dan untuk umrahmu. Imam Nawawi mengatakan fihi dilalatun zahirah ala annaha kanat qarinatan walam tarfud al-umrata rafda ibtalin bal tarakat al-istimrar fi a'mal umrati binfiradiha waqad sabaqa taqriru hadha fi awwal hadha al-bab wa saqa hunaka al-istidla aydan biqawli una yasa'uk tawafuka lihajjika wa umratika. Hadis di atas menunjukkan secara nyata bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha telah melaksanakan haji qiran, bukan haji ifrad, haji qiran. Kenapa? Karena pertamanya dia sudah berihram untuk haji, kemudian rumbah untuk umrah, ternyata dia tidak bisa, kemudian kembali mengerjakan haji. Ya, walam tarfudil umrata rafda ibtalin. Beliau tidak menolak untuk mengerjakan umrah, penolakan pembatalan tidak. Bal tarakat istimrar fi amalil umrati bi firadiha. Malahan, yakni dia tinggalkan untuk melanjutkan amalan-amalan umrah dengan sendirinya karena dia sudah tidak bisa melaksanakan tawaf. Tapi kegiatan-kegiatan selain dari itu dia lakukan dalam keadaan haid. Ya, seperti wukuf di Muzdalifah, wukuf di Mina, kemudian mabit di wukuf di Arafah, mabit di Mina. Ya. Ini dilakukan oleh Aisyah sesuai dengan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, if'ali ma yaf'alul hajj illa alla tatufi bil bait. Lakukan apa yang dilakukan oleh orang haji, hanya saja Anda tidak boleh tawaf di Ka'bah. Karena dia tidak bisa melaksanakan tawaf waktu kedatangan, maka dia tidak bisa melaksanakan umrah. Wallahu alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau seandainya ada pertanyaan, silakan. Ya. Apakah jamaah khurus atau keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan sampai meninggalkan keluarga, apakah itu ada tuntunan dan perintah Nabi? Jawabannya tidak ada tuntunannya dan tidak ada perintahnya. Ya, sampai melalaikan atau meninggalkan keluarga ini adalah suatu hal yang tidak diajarkan oleh Nabi. Nabi mengatakan sadaqatun anfaqtahu fi sabilillah wa sadaqatun anfaqtahu ala miskin wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu ala al-miskin wa dinar anfaqtahu ala ahlik afdaluha dinar anfaqtahu ala ahlik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu dinar yang engkau berikan di jalan Allah satu dinar yang engkau berikan sedekahkan kepada orang miskin, dan satu dinar yang engkau berikan kepada keluarga. Yang paling afdol dari tiga jenis pemberian ini adalah dinar yang diberikan kepada keluarga. Kenapa? Karena nafkah keluarga adalah wajib. Dan inilah kita akan ditanya tentang wajib itu. Adapun yang lain seperti berinfak kita jalan Allah, berinfak kepada orang miskin, itu hukumnya sunat. Itu hukumnya sunat. Kemudian yang lain, dakwah hukumnya adalah sunat. Dakwah memperhatikan keluarga, menafkahi keluarga, menjaga keluarga dari api neraka, mendidik keluarga, hukumnya wajib. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jagalah keluargamu dan dirimu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, melalaikannya, meninggalkannya selama 4 bulan haknya kita tinggalkan. Ya, dalam perkara yang sunat kita tinggalkan yang wajib. Ini tidak boleh. Ya, tambah lagi cara berdakwah yang seperti tadi tidak pernah ada dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, 3 hari, 40 hari, 4 bulan sama sekali tidak dicontohkan. Kalau berdakwah memang tetap keluar dari rumah. Ya, tapi tidak perlu ada aturan ya seperti itu, karena dalam hal ini ya supaya kita sesuai, kita mendakwakan kita sesuai dengan sunnah, maka berupayalah kita melakukan sebuah perbuatan sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya bermiqat di Jeddah pada musim haji, di mana MUI telah menetapkan Jeddah sebagai tempat miqat sebagai bagi jemaah haji Indonesia? Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya, bahwa ulama Saudi sendiri mengatakan bahwasanya Jeddah bukan miqat. Jeddah bukan miqat. Miqat kita adalah di mana kita melewatinya. Ketika kita di atas pesawat mendekati di miqat itu, maka kita sudah mengatakan berihram, yaitu dengan mengatakan labbaik Allahumma umrah. Hanya beberapa detik kita mengucapkannya. Untuk pakaiannya kita siapkan sebelumnya. Dan itu sangat memudah, sangat mudah. Ya, tidak susah. Maka tidak ada alasan untuk mengakhirkannya ke Jeddah. Kenapa Jeddah kita katakan tidak miqat? Karena Jeddah di bawah dari atau lebih dekat kepada Mekah ketimbang miqat-miqat, ya, dari jarak miqat-miqat. Miqat itu yang terdekat adalah 94 kilo dari titik miqat ke Masjidil Haram atau ke Mekah. Lalu Jeddah hanya 74 kilo. Maka ya, posisi Jeddah di bawah dari miqat. Kata Nabi, siapa yang berada di bawah itu, maka dia berihram dari tempat dia punya niat. Jeddah menjadi miqat bagi orang yang tinggal di Jeddah. Tapi bagi orang yang datang dari belakang miqat, lalu dia melewati miqat untuk pergi ke Mekah untuk mengerjakan haji dan umrah, maka kata Nabi, hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlinna mimman arada al-hajj wal umrah. Tempat-tempat yang telah ditentukan tadi adalah miqat bagi penduduk-penduduk itu dan bagi orang yang melewatinya yang bukan dari penduduk, dari petunduk, petunduk apa yang dari orang di sana ya, dari Mekah apakah dari Madinah atau dari Yaman ya. Karena bagi orang yang melewati itu ingin melaksanakan melaksanakan haji dan umrah. Nah, jadi apa yang dilakukan? Berarti dia kalau misalkan ditunggu sampai di Jeddah, berarti dia sengaja meninggalkan ya, posisi miqat. Wallahu a'lam. Kapan seseorang dianggap mampu secara harta terkait kewajiban haji? Apakah kesehatan termasuk kemampuan? Apakah orang yang sakit gugur kewajiban hajinya? Apakah adanya mahram yang juga menjadi syarat kemampuan bagi wanita? Ya. Secara umum ulama mengkaitkan kemampuan itu adalah kemampuan untuk datang ke Mekah. Berkaitan dengan harta, mencukupkan perjalanannya sampai ke sana dan pulang melebihi dari kebutuhan dari keluarganya. Jadi keluarga yang ditinggalkan cukup, keberangkatannya dan pulangnya cukup. Ya. Kemudian kesehatan juga merupakan bentuk dari istita'ah. Kalau dia sakit ya, maka tidak wajib dia berangkat. Ya, tapi bolehkah dia digantikan? Kalau seandainya dia sudah tua sekali dan tidak mampu untuk melaksanakan perjalanan, sebagaimana hadis Nabi, seorang wanita mengatakan, "Ya Rasulullah, bapakku sudah wajib haji, tapi dia tidak mampu duduk di atas kendaraan." Berarti makna dari sudah wajib haji berarti dalam kemampuan harta, tapi dia tidak bisa naik kendaraan karena dia sakit. Apakah haji, aku berhaji untuknya? Kata Nabi, bagaimana kalau seandainya dia punya hutang, tidakkah engkau menunaikannya? Katanya iya. Kata Nabi, hutang kepada Allah lebih utama dibayar. Adapun persyaratan mahram bagi wanita, itu terjadi perbedaan pandangan ulama dalam permasalahan ini. Ya, wallahu a'lam. Pada saat mandi junub setelah membersihkan kedua tangan dan kemaluan kemudian berwudu, apakah dibolehkan membersihkan kemaluan lagi ketika kita menuangkan air ke seluruh tubuh, ataukah hal itu membatalkan wudu apabila saya hendak sholat setelah mandi? Apakah maksudnya sperma sang suami saat melakukan operasi bayi tabung mengharuskan mandi? Baik. Pertama, menyentuh kemaluan, terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah ini. Apakah dia membatalkan wudu atau tidak membatalkan wudu? Bagi yang membatalkan wudu, maka setelah dia mandi, ya, junubnya hilang ketika dia sudah mandi. Tapi setelah dia junubnya hilang, kalau seandainya dia melakukan hal yang membatalkan wudunya, maka dia berwudu lagi. Bagi orang yang menganggap bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu, maka dia harus berwudu lagi setelah dia mandi. Makanya kalau kita lihat Nabi SAW melakukan itu semua, membersihkan kemaluannya sebelum dia berwudu dan sebelum dia mandi. Adapun berhubungan dengan sperma yang dimasukkan ke tabung, bayi tabung, pertama spermanya harus sperma suami, dan tentu mengeluarkan sperma ya menyebabkan dia mandi junub. Tapi ketika dia sudah mandi junub dari mengeluarkan spermanya, lalu spermanya diambil, memasukkan ke tabung bayi untuk apa namanya pembuahan, tidak perlu mandi junub, ya. Sebab salah satu yang menyebabkan keluarnya apa, menyebabkan mandi wajib itu atau yang mewajibkan mandi adalah keluarnya sperma, ya, tidak pada pembuahan. Wallahu a'lam. Sebenarnya kita mulai niat haji atau umrah itu kapan? Apakah naik pesawat atau mau pakaian ihram? Kita niat haji atau umrah itu di miqat. Ya, di miqat. Bukan ketika kita naik pesawat, tapi di miqat. Kalau kita berihramnya di atas pesawat, maka boleh kita memulainya beberapa saat sebelum kita melewati miqat. Saya Pak Sutri sudah 25 tahun menikah. Kami PNS suami istri. Penghasilan kami berdua digabung sehingga menjadi penghasilan berdua. Pertanyaannya, apakah hal tersebut dibolehkan? Kalau aman-aman aja enggak apa-apa. Tapi sudah mulai terjadi persengketaan, ya. Suami pengen tambah lagi misalnya. Ya, dari pengadilan harus dipisah mana suami, harta suami, mana harta istri. Ya. Yang lebih baik itu adalah dipisah. Harta suami itu adalah jelas-jelas pemberian nafkah itu dari suami. Harta istri tidak ada hak suami di dalamnya, karena istri tidak punya kewajiban memberikan nafkah kepada suami. Suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. Ya. Ya, suami istri tidak punya kewajiban memberi beli baju anaknya. Karena itu adalah kewajiban suami untuk membeli baju anaknya. Ya, membeli baju anak nih. Istri tidak punya kewajiban. Karena itu adalah kewajiban nafkah yang diberikan oleh bapaknya. Tapi kalau seandainya istri dengan senang hati dia memberikan nafkah, membantu suaminya, itu sedekah dan keutamaan bagi istri. Tapi dianggap wajib tidak. Maka oleh karena itu dipisah. Ya, dipisah sehingga laki-laki pun merapunya izah di dalam memberikan nafkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu adalah qawwam, yakni pemimpin yang mengatur wanita. Apa sebabnya? Ada dua sebab. Lima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena Allah memberikan kelebihan kepada sebagian di mereka, yakni laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah apa yang tidak dimiliki oleh perempuan, dari kelebihan fisik, keutamaan fisik, kesabaran, kekuatan, ya, rujihan al-aql, yani akalnya yang lebih bisa mengatur. Lalu yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan oleh harta yang dia nafkahkan. Ya. Sehingga kalau kita lihat seorang laki-laki, seorang pemimpin keluarga, baru betul-betul dia bisa memimpin secara 100% kalau seandainya nafkah itu 100% dari dia. Tapi kalau seandainya sudah ya, istri gajinya tinggi, lebih tinggi dari suami, hidungnya naik. Ya, sering protes, mengatakan saya tidak setuju. Ya, karena dalam harta tadi kekuatannya kurang. Begitu juga ketika fisik istri lebih kuat daripada fisik suami. Ya, maka dia akan ngatur suaminya. Kepemimpinan kebalik jadinya. Yang memimpin istri bukan suami lagi. Ya. Nah. Maka oleh karena itu sebaiknya adalah harta itu jangan dicampur. Masing-masing punya hak. Dan suami tidak punya hak untuk mengambil harta istri. Tidak ada haknya. Istri, suami boleh, baru boleh halal dia memakannya jika istrinya memberikan dengan senang hati. Ya. Wallahu a'lam. Yang kedua, untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, apakah menggunakan nama suami, istri atau atas nama dua? Masing-masing. Masing-masing punya hak kewajiban terhadap hartanya masing-masing. Suami punya kewajiban atas hartanya, istri punya kewajiban atas hartanya. Ya, tidak bisa zakat untuk berdua. Zakat masing-masing harus diketahui. Ya, makanya ya, harus kita jelaskan ini harta siapa. Ya, termasuk juga misalkan membangun rumah. Hukum asal membangun rumah itu adalah suami. Yang punya rumah, hukum asalnya adalah suami. Karena itu adalah kewajiban nafkah yang harus diberikannya. Dalilnya adalah surat Talak. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Tempatkan istri-istrimu ya di mana kamu tinggal sesuai dengan kemampuan. Ya, apakah ngontrak, yang ngontraknya adalah suami. Apakah dia buat, ada yang membuatnya adalah suami. Jika istri ikut campur di dalam membangun rumah, biayanya harus tercatat. Sebab di situ ada hak apabila suami istri meninggal dunia salah satunya, dan masih orang tua istri meninggal dunia, orang tua istri masih ada. Maka dari harta warisan dari istri ini, orang tuanya masih punya hak. Maka harus jelas ini mana dan berapa harta yang akan diwarisi oleh orang tuanya. Maka dalam buat rumahnya ya harus tahu. Terjadi persengketaan, bercerai, ya kita akan bisa menentukan berapa hartanya. Ya, kalau sekarang ini kan, nah suami disertifikatkan oleh istri, akhirnya hanya milik satu, sehingga nggak perlu lagi hitung-hitung. Ya, tapi kalau seandainya dua sudah bermasalah. Ya, kalau seandainya terjadi persengketaan, Islam ya dari awal menjelaskan kedudukannya ya untuk menghindari perselisihan. Ya. Harta ya masing-masing harus ditentukan ya, wallahu a'lam. Kami sudah mendaftar umrah sebelum pandemi di salah satu travel. Tapi sampai sekarang belum ada info keberangkatan. Apa yang harus kami lakukan? Ya, minta informasi kepada orang tersebut bagaimana ya. Kalau seandainya ada mereka untuk mempersiapkan keberangkatan, ya kita tunggu jatahnya. Bolehkah wanita bersafar dalam kondisi diantar sampai bandara BIM Padang oleh mahramnya, kemudian sampai di bandara Soekarno-Hatta dijemput oleh mahramnya, jadi sendiri hanya di atas pesawat dan ruang tunggu? Ini juga ditanya kepada Syekh Ibn Utsaimin. Kata Syekh Ibn Utsaimin, enggak boleh juga. Kenapa? Ya kadang-kadang pesawat itu enggak turun di Soekarno-Hatta. Mana? Kadang-kadang turunnya ya enggak jadi turun di Soekarno-Hatta. Pada umumnya alhamdulillah ya sampai gitu lah. Tapi kadang-kadang bisa aja. Ya karena ada halangan turunnya dari Jakarta ke Padang, tapi turunnya di Pekanbaru. Ya, atau turunnya di Medan. Kenapa? Mungkin ya ada hal tertentu. Kondisilah. Ya, kalau dulu pernah kan. Enggak bisa apa? Pandangannya sangat pendek sekali. Ya, atau hujan terus. Kami kemarin pulang hujan di kota Padang enggak hujan. Cahaya tapi di lokasi BIM itu hujan lebat. Kata pilot, kita putar-putar dulu ke atas kurang lebih 1 jam katanya. Ya. Bahan bakar mencukupi. Kalau seandainya tidak bisa juga, boleh jadi dia akan bisa pindah ke bandara terdekat gitu loh. Nah, kalau itu yang terjadi bagaimana? Ya, siapa yang akan menunggu di sana? Kan kita tidak tahu. Nah, syariat